warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada pelajaran kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang pembagian fi'il sahih. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya fi'il sahih terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il sahih salim, fi'il sahih mahmuz, dan fi'il sahih mudha'af. Fi'il sahih salim adalah fi'il sahih yang terbebas dari huruf illat, kemudian terbebas dari huruf hamzah, dan terbebas pula dari huruf tad'if. Afan, dari tad'if, ya, dari tasydid, ya, sederhananya. Contohnya kataba, nasoro, nadoro, ya, ini semuanya tidak ada hamzahnya, tidak ada illatnya, dan tidak ada tasydidnya. Adapun fi'il sahih mahmuz, yaitu fi'il sahih yang terbebas dari huruf illat, ya, dan tada'if, tapi ia mengandung huruf hamzah, baik di depan seperti akala, kemudian di tengah seperti sa'ala, kemudian di akhir seperti qara'a. Maka yang semacam ini disebut dengan fi'il sahih mahmuz. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fi'il sahih mudha'af, yaitu fi'il sahih yang mengandung tasydid. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin ini nampak seperti tidak sahih, ya. Kalau kita bandingkan, ya, misalkan radda dengan kataba, ini jelas sangat beda. Kataba tiga ketukan, kataba, kemudian radda hanya dua, radda, ya. Lalu kenapa fi'il sahih mudha'af ini masih dikategorikan ke dalam bentuk yang sahih? Karena pada dasarnya, ya, radda ini asalnya radada, ya. Radda ini asalnya radada. Karena ada dua huruf bertemu, maka ini ditada'if, ditasydidkan, seperti itu. Jadi, alasan kenapa fi'il sahih mudha'af, ya, masih digolongkan ke dalam fi'il yang sahih, karena asalnya ia tiga huruf, ya, radda, radada. Lalu, karena ada dua huruf bertemu, ya, untuk memudahkan pengucapan, maka ia ditasydidkan. Radada menjadi radda. Ya. Ini alasan kenapa fi'il sahih mudha'af digolongkan kepada fi'il sahih. Tayyib. Lalu apa saja, ya, fi'il yang masuk kepada contoh fi'il sahih mudha'af ini, maka kita bisa lihat bahwa fi'il sahih mudha'af ini mengikuti 3 dari 6 wazan selasi mujarrad, ya. 3 dari 6 wazan selasi mujarrad. Ya. Yang pertama, ada fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 1. Mengikuti wazan bab 1. Contohnya radda, ya. Radda, ya ruddu, raddan, raddun, mardudun, rudda, la tarudda. Ya. Rudda, la tarudda. Ya, bandingkan dengan kata bayak tubuh, ya. Karena ia mengikuti wazan bab 1, maka radda, ya ruddu, ya. Kata bayak tubuh. Bukan radda ya riddu atau radda ya raddu, tapi radda ya ruddu, ya, karena ia mengikuti wazan bab 1. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam, ya, tasrif istilahi dari fi'il sahih mudha'af ini, lihat fi'il amarnya. Kalau biasanya fi'il yang lain fi'il amarnya sukun, maka fi'il sahih mudha'af ini, ya, fi'il amarnya tidak sukun tapi fathah, ya. Rudda la tarudda. Ya, memang ini kaidah, ya. Nanti kalau kita perdalam lagi di, ya, pelajaran nahwu, bagi fi'il sahih mudha'af ketika jazm, jazmnya itu bukan dengan sukun, tapi jazmnya itu dengan mabni atas fathah. Sekedar menunjukkan bahwa ia adalah fi'il sahih mudha'af akhir, ya. Ya. Jadi rudda la tarudda, bukan rudd la tarudd, tapi rudda la tarudda. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya, bahwa fi'il sahih mudha'af, ya, fi'il amarnya itu tidak sukun tetapi fathah. Jadi dia dimabnikan atas fathah. Kemudian contoh fi'il lain yang masuk bab 1, khassa, ya, yang artinya mengkhususkan. Khassa ya khussu khususan, khassun makhsusun, khassa la takhussa. Kemudian, ya, dalla yang artinya menunjukkan. Dalla yadullu dilalatan, dalun madlulun, dulla la tadulla. Dan kemudian selanjutnya marra yang artinya melalui, ya. Kita sering kalau belajar nahwu menggunakan kalimat ini, marartu bi Zaid misalkan. Nah, ini asalnya adalah marra. Marra yamurru mururan, marun mamrurun, murra la tamurra. Kemudian mengikat syadda, ya. Syadda yasuddu syaddan syaddun masdudun syudda la tasyudda. Kemudian contoh lain, ya, fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 1 sulasi mujarrad bassa, ya, yang artinya menyebarkan. Bassa yabussu bassan basun mabususun bussa la tabussa. Tapi ini contoh fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 1. Sekarang contoh fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 2. Yang pertama farra, ya, farra yang artinya berlari. Bab 2, farra yafirru, ya, karena bab 2. Fa'ala yaf'ilu, ya. Dorba yadribu, maka farra yafirru, bukan farra yafurru atau farra yafarru. Maka ia mengikuti wazan bab 2. Farra yafirru firoron farun mafrurun firra la tafirra, ya. Kemudian, ya, halal, bahasa Arabnya halla yahillu halalan hal halun, ya, mahlulun, ya, hilla la tahilla. Kemudian sempurna, bahasa Arabnya tamma, ya. Tamma yatimmu tamaman. Tamun matmumun yatimma la tatimma. Kemudian bersungguh-sungguh, ya. Kita sering mendengar kalimat man jadda wa jada. Dari kata jadda yajiddu jiddan. Jadun majdudun jidda la tajidda. Kemudian mulia, ya, Allah Azza wa Jalla, ya. Azza ya'izzu izzatan, azun ma'zuzun izza la ta'izza. Kemudian menunduk, kharra, ya. Kharra yakhirru khururan, kharun makhrurun, khirra la takhirra. Kemudian sesat, ya, dalla, ya dillu, ya dalalatan, dallun, madlulun, dilla la tadilla. Kemudian tergelincir, zalla ya zillu zallan, zalun mazlulun zilla la tazilla. Nah, ini contoh fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 2. Terakhir, ya, ada juga fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 4. Nah, yang pertama, abda yang artinya menggigit, ya, kan kita tahu bahwa bab 4 itu, ya, aku yakin hanya dia, fa'ila ya, alu, ya. Adda ya'addu, ya. Addan addun ma'dudun adda la ta'addu. Kemudian tabba ya tabbu tabban, ya. Tabun matbubun tabba la tatabba. Kemudian menyentuh, ya. Massa ya massu massan masun mamsusun massa la la tamassa. Kemudian mencium syamma ya syammu syamman syamun masmumun syamma la tasyamma. Nah, ini, ya, fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 4. Lalu adakah, ya, fi'il sahih mudha'af yang mengikuti wazan bab 3, 5 dan 6 tidak adanya. Jadi setelah dikumpulkan ternyata fi'il sahih mudha'af hanya mengikuti 3 wazan sulasi mujarrad, yaitu wazan bab 1 contohnya radda yaruddu. Kemudian wazan bab 2 farra yafirru. Kemudian wazan bab 3 contohnya adda ya abdu, ya. Tip. Insyaallah cukup untuk pembahasan fi'il sahih mudhaf ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.